Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah, pada pagi ini kita melanjutkan pembahasan kita pertemuan yang lalu, yaitu ittihafu bil-intasaf bit-ta'liqi ala risalah al-amr bil-ma'ruf wan-nahy anil munkar. Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan bahwa qaul Malik rahimahullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah thumma dzakara al-mabda wal ma'ad mufassalan. Kemudian kata beliau, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengawali tentang ma'ad, hari pembalasan, hari kiamat kelak, mufassalan. Al-Qur'an itu dikatakan mufassalan dalam bab ini likathrati fawasilihi, karena banyaknya fasilah, yaitu kalau bahasa kita juz amma atau surat-surat pendek. Ada kata juga mufassal. Itu ada tiga macam. Ada kiwal mufassal, ada wasdul mufassal, ada isar mufassal. Di surat-surat inilah Allah sebutkan tentang hari kiamat dan yang mengiringinya. Nah, al-mufassal itu diawali dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Itu mufassal. Terbagi dari tiga tadi itu, diwal mufassal, wasdul mufassal, dan kisah mufassal. Nah, dari Qaf sampai An-Nas. Dan kemarin kalian jelaskan beberapa ayat seputar masalah, yaitu tentang kondisi hari kiamat, sebagaimana yang telah disebut Yusuf An-Naziah dengan sekian ayat, dan kemarin telah dijelaskan pula sekilas tentang penjelasan dan tafsirnya sekilas. Antum asyadu khalqan amis sama banaha, kaliankah kata Allah SWT manusia yang lebih berat penciptaannya atau langit, dan seterusnya sampai faida ja'atu tammatul kubra, ketika telah tiba yaitu tammatul kubra, hari kiamat, dan seterusnya. Nah, sampai firman Allah, wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang tagha, yang melampaui batas hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, wa athara al-hayata ad-dunya, dan lebih memilih kehidupan dunia, maka jahim, nerakalah tempatnya dia. Disebutkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah tentang makna tafsir ayat ini, fa idza ja'ati tammatul kubra sampai fa innal jahima hiyal ma'wa, bahwa tawabatul kubra adalah yang sangat mengerikan, yang mana kondisinya betul-betul sangat dahsyat, yang disebutkan di ayat berikutnya bahwa ketika itu sudah anak dan istri berpisah semua, dengan suaminya, dengan anaknya, orang yang berpisah. Di surat itu kata siapa yang Allah fainaidin yadharul walid an waladihi walisaibi an saibi, terus pisah semuanya, anak istrinya dengan istrinya, istrinya suaminya, orang tuanya, masing-masing memutar mengeluarkan diri sendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun disebutkan di ayat tadi, fa'amma man tagha, barang siapa yang tagha, yang dia itu jawazul haq, melampaui batas hukum Allah, itu diterjang. Nah, berani menerjang hukum Allah dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wa akhirul hayat dunia, dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Kehidupan dia fasa'iyuha lah. Maka usaha dan perbuatan pekerjaan di dunia itu hanya untuk dunia. Waktunya tenggelam dalam urusan dunia. Waktunya tenggelam untuk mendapatkan syahwat duniawi. Wa nasya al-akhirah wa al-amalah, dan lupa akan akhiratnya dan beramal untuk akhirat, lupa dia. Yang seperti ini kata Allah, fa innal jahima hiya maqwa, maka tempatnya dia nanti di jahannam wa iyadu billah. Namun wa amma man khafa maqama rabbih wa nahya an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-maqwa. Adapun orang yang khafa, takut bagaimana nanti di hari kiamat akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketakutan pengadilan Allah di hari kiamat nanti itu betul-betul menancap dalam kalbunya dia, betul-betul menancap dalam kalbunya dia. Nah, kemudian dibuktikan yaitu ketakutan dia akan pengadilan nanti di hari kiamat tersebut dengan cara wanahan nafsa anil hawa, dia betul-betul mengendalikan dan mencegah hawa nafsunya untuk tidak diumbar secara bebas. Dengan cara apa? Dengan cara taat kepada Allah. Hawanya tunduk kepada apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menjihadi, memerangi hawa nafsunya dan syahwatnya, yang ini semua menghalang-halangi dari perbuatan baik. Maka yang seperti itu kata Allah, fa innal jannata hiyal mawa, jannahlah, surgalah tempatnya dia. Kemudian sampai akhir surat, demikian pula dalam surat Muzammil, disebutkan dalam surat Al-Muzammil di ayat yang ke 11 dan 12 ketika Allah menyebutkan wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wadharni, biarkan aku, ya Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan berbuat kepada orang-orang yang mendustakan agama Allah, mendustakan Rasulnya, mendustakan ayat-ayat Allah, ulin na'mati, yang mereka hidup dalam kemewahan. Naam wa mahilhum qalila, kami tangguhkan sejenak mereka dengan berkelimangan dengan kemewahan dan yang lainnya, lupa akhiratnya, dunia yang mereka tujuan hidupnya itu, dia akan sejenak. Inna ladaina angkalan wa jahima, maka kata Allah, sungguhnya di sisi kamilah belenggu-belenggu itu dan siksaan itu dan jahannam. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah, wa dharni wal mukadzibin, kata Sa'di rahimahullah, utrukni wa iyyahum fasa'antakimu minhum wa in amhaltuhum falakum hilhum. Biarkan aku yang akan berbuat, kata Allah, mereka orang yang mendustakan agama Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mendustakan Rasulullah, biarkan aku, kata Allah, yang akan hukum mereka. Nah, walaupun aku tangguhkan mereka, tapi aku tidak akan sia-siakan mereka, tidak akan luput dari siksaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang ulil na'mah, nah, mereka orang yang hidup dalam kemewahan duniawi, bukan sekedar kemewahan yang mereka jalani hidup ini, tapi alladzi taghaw hina wasallahu alaihim min rizqihi wa amadzahu. Ketika Allah memberikan rezeki yang luas, dunia tinggal ngambil berbagai macam bentuk kemewahan yang dia dapat, yang dia miliki, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mampu mendekatkan diri dia kepada Allah, malah maksiat yang mereka kerjakan. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah, tidak usah menyebut nama person. Barangkali di kalangan antum ada yang mendengar, di Indonesia saja, tidak usah ke luar negeri. Nah, mereka orang-orang yang miliarder, mereka orang-orang yang sukses dalam dunianya, mereka orang-orang yang memiliki sekian perusahaan yang besar, lahan yang luas. Kalau di kalangan orang kafir, wajar, tidak perlu dibahas. Oh, kafir. Mati kuburannya, ya neraka tempatnya. Kalau orang kafir itu jelas sudah. Apa mereka masih masuk surga ya? Jangan begitu pertanyaannya. Oh, kafir. Dan mati dekat kekafirannya, kholas. Nah, kemewahan dan yang lainnya itu sudah tidak ada gunanya. Apa mereka berinfak emas lima gunung? Tidak akan diterima oleh Allah SWT karena kekafirannya. Tidak mungkin. Karena Allah menerima itu. Dan orang yang bertakwa, orang yang muslim, mukmin, itu pun dengan persyaratan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada muslim, kepada Islam. Yang KTP-nya muslim, hidup berkemewahan, Kalau mungkin boleh ada yang mengatakan dia terkaya di Jakarta, terkaya di Surabaya, terkaya di kota ini, terkaya. Seperti itu bahasanya. Besar perusahaannya. Nah, apa yang ada pada mereka? Hanya harapan dan doa kita kepada Allah, kita panjatkan mudah-mudahan mereka diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Allah dan bersyukur kepada Allah. Hanya itu yang bisa sampaikan. Karena mereka muslim, pembahasan di kalangan orang lain yang memang katanya muslim, hanya itu. Namun apa yang antum dengar dari beberapa dan sebagian dari mereka? Nah, rentan dari penipuan, rentan dari muamalah dengan riba, rentan dengan korupsi, rentan dengan sistem perdagangan yang jelas-jelas memiliki syar'i, dan rentan dengan mengalokasikan harta itu di atas maksiat kepada Allah. Apakah itu kesyirikan, kebid'ahan, dan berbagai maksiat yang mereka sokong, yang mereka dukung? Ini yang terjadi. Ini yang kita dengar. Kalau sudah membuat kafir, buat apa kafir? Oh, musyola itu kafir itu. Kalau demikian, kafe musola, buat sholat di situ di tempat kafe. Bangun gedung di saat tempatnya apa karaoke. Wahai orang tua, kafenya di berbagai tempat, mirau karaoke nya di beberapa tempat, luar biasa, sudah punya racun. Nah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wah, itu semua kan diminta ditanggungjawabkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana mereka mendapatkan rezeki? Kemana rezeki itu? Semua akan diminta pertanggungjawaban. Dan kaki anak cucu Adam tidak bergeser untuk di hari kiamat sampai pada mereka. Dari mana dapat rezeki itu dan kemana itu? Mau dilakukan apa sekarang? Makanya na'am sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbincang dengan sahabat yang lain, dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir untuk tertimpa kemiskinan mereka. Keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan al-faqru takhufu, kemiskinan ya kalian takutkan. Apa di balik itu? Nah, kalau sampai Allah tuangkan dunia kepada kalian, kalian akan sesat, akan menyimpang, akan jauh dari Allah dan terus dalam kehinaan kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini terjadi wakil. Kita tidak akan belum membahas masalah perjudian di kalangan mereka, sebagian mereka itu babnya berbeda lagi. Naam. Yang sampai kepada kita ada dari kalangan mereka itu kalau judi itu satu karung uang itu untuk perjudian, bawa karung, bawa karung, bawa karung. Yang mengatakan ini ahlu sunnah salafi yang pernah melihat temannya seperti itu. Belum lagi itu, jangan tergiur dengan kemewahan dunia. Miskin tak? Oh iya, kau makan. Siapa yang nggak makan? Atau lihat salafin di Malang saja, nggak usah jauh-jauh di Jember Tengger Malang. Yang miskin termiskin, nggak makan mereka. Urusannya kan di dunia, bukan urusan di dunia yang sebentar ini. Ujian. Nah, tidak ada bahayanya ujian yang menimpa pada orang-orang kaya. Nah, iya. Berat. Orang kaya itu ujiannya juga berat. Itu hitungannya panjang gitu. Kalau orang miskin apa ya? Dibuat itu, kok nggak ada yang dihitung? Kok itu apanya? Makanya yang sabar itu betul-betul mulia yang taat butuh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mayoritas penduduk jannah surga ini orang yang miskin. Tetapi ada tetapinya, yang sombong, kata Rasul dalam hadis yang sahih, tiga kelompok. Yang tiga kelompok manusia yang nanti Allah tidak ajak bicara dan tidak disucikan oleh Allah, di antaranya adalah orang tua yang zina. Terus tua muka zina, syekhun zani. Bagaimana yang pernah saya sampaikan kepada aku di majlis kecil, jangan dikira oh itu orang tua kau, kau salaman walaupun bukan mahramnya. Hati-hati, Rasul tidak mengajarkan demikian. Karena sudah tua umurnya kemudian boleh salaman laki perempuan, enggak. Adanya hadis ini menunjukkan ngerinya dan adanya kejadian. Pernah saya sampaikan kepada aku, mungkin di majelis khusus, sekitar usia 70-an lebih, hari kan gua pakai pegangan. Dilihat oleh salah satu ustaz, dinasihati, tidak boleh. Haram, pakai pegangan, orang tua kandang di situ. Orang tua kandang di situ, di daerah itu. Sama-sama tuanya. Syahwat tidak harus muda, muda kalau tua sudah wakil. Hati-hati. Nah, yang kedua yaitu mereka fakir, fakir tapi mutakabbir. Dari tiga poin ini, satu adalah miskin, fakir tapi sombong. Kenapa? Gak ada yang dia buat sombong kan, tapi dia sombong gitu loh. Menolak al-haq dan meremehkan yang lain. Walaupun, gak usah kerja, aku miskin, kenapa miskin? Kalau semua itu berada dari Allah SWT. Pertanyaannya, makan gak? Makan, alhamdulillah. Dan mulia di sisi Allah ketika dia sabar dan di atas taat kepada Allah SWT. Kenapa? Nah, barakallahu fikum. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Nah, demikian. Thumma tawa'adahum bima indahum min al-iqab. Nah, kemudian Allah ancam mereka. Wa dharil wa mukadzibin. Kulit na'ma dhariku. Nah, Allah janji, Allah ancam mereka dengan iqab, dengan hukuman. Inna ladaina ankala, kata Allah, ay indana, di sisi kami azaban syadidan, di sisi kami, kata Allah, azabnya bagi mereka yang sangat. Ja'alnahu tanjilan lillahi la yazalu mustamirun alama yaqdullah. Nah, kami jadikan siksaan itu, kata Allah, hukuman itu, belenggu itu bagi orang-orang yang terus-menerus perbuatannya itu sesuatu yang menyebabkan Allah murka kepadanya. Sudah, wajahiman, dan neraka jahannam, narun khana hamiyah, yang menyelanya api ini. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kemudian wa kadzalika fa akhadnahu akhdan wabila, di surat Al-Muzammil seterusnya itu di ayat 16, fa akhadnahu akhdan wabila fa akhadhu fir'aun rasula. Ini ya ikhwan, ada tanbih dan ada tahdzib di situ, sekaligus ada terhib. Nah, fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami sisa dengan sisaan yang sangat pedih. Siapa itu? Fir'aun. Kenapa Fir'aun disitu pedih? Fa'asa Fir'aun Rasulullah, karena Fir'aun bermaksiat, mengingkari, menolak, menentang Rasul yang Allah utus, Nabi Musa alaihissalam. Apa akibatnya? fa'akhadnahu afdan wabila. Maka siapa saja di umat sekalian yang menentang menyelisih Rasul, maka dia menjerumuskan dirinya sendiri kepada siksa Allah. Sebagaimana seorang yang taat kepada Rasulullah SAW, dia mempersiapkan diri dan memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke jannahnya. Karena itu sudah dinaskan dalam hadis yang sahih, man ata'ani dakhala faqad ata'a Allah. Dalam riwayat lain, man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada Allah, berarti dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada Rasulullah, dia akan masuk jannah. Dalam hadis yang lain, dan yang bermaksiat kepadaku, mengingkariku, berarti dia telah kufur dan masuk jannah. Wa kadzalika fi surati al-haqqah dzakara qasas al-umam kathamud wa 'ad wa fir'aun thumma qala ta'ala fa idza nufiqa fi as-suri naqatan wahidatan fa idza nufiqa fi as-suri naqatan wahidatan وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. Nah, kemudian demikian pula di surat Al-Haqqah, Allah sebutkan tentang kisah-kisahnya umat terdahulu, seperti kisahnya Tsamud, Ad, Fir'aun, sehingga Allah menyatakan faida nufiqa fi suri nafqatun wahidatun. Ketika sangkakala itu ditiup, naam, dengan satu tiupan, wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dukatan wahidatan, kemudian bumi dan gunung-gunung itu diangkat dan dibenturkan dengan satu benturan yang dahsyat. Naam. Kata Sayyidina rahimahullah dalam ayat ini, lama dzakara ta'ala ma fa'alahu bil mukadzibin li rusulih wa kaifa jazahum wa ajjala lahumul 'uquba fid dunya wa anna Allah 'azza wa jal najja rusula wa atba'ahum kana hadha muqaddimatan lil jazaa'il ukhrawi wa tawfiyatul amal kamilah yaumil qiyamah. Ketika Allah sebutkan subhanahu wa ta'ala apa yang Allah lakukan dari hukuman kepada orang-orang yang mukadzibin, yang mendustakan rasul-rasul Allah, dan bagaimana Allah membalas mereka, dan Allah segerakan hukuman di dunia buat mereka, dan Allah selamatkan para rasul-rasul Allah dan para pengikutnya, ini merupakan mukaddimah, pembukaan balasan akhirat kelak, dan dipenuhinya amalan-amalan tersebut sesuai dengan porsinya sekehendak Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Wa dzakaral umur al-hadiyah allati taqa'u amama yawmil qiyamah wa anna awwala dzalik annahu yunfakhu israfil fi suri na'am nafqatun wahidatun. Maka Allah sebutkan setelah tadi itu na'am perkara-perkara yang betul-betul hakika, huru-hara yang dahsyat yang terjadi di awal datangnya hari kiamat pertama kali, yaitu Israfil meniup sangkakala tersebut. Nah, yaitu ketika sudah jasad itu bangkit bangun, kamilah nabitah tumbuh keluar semua jasad-jasad manusia tersebut, satu kali tiupan fakhorajil arwah, fakhorajil arwahu fatadkhulu kullu ruhin fi jasadiha fa idzan nasu qiyamun li rabbil alamin, maka keluarlah ruh itu dan masuklah ruh itu kepada jasadnya masing-masing. Tidak akan tertukar, tidak akan tertukar. Dan ketika itu umat manusia berdiri menghadap Rabbul Alamin. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata tarkatan wahidah. Nah, maka fadakul jibal wad mahallat, gunung hancur dan roboh ketika itu. Kita bisa bayangkan sekarang saja, sekarang saja yang kita saksikan, kita mendengar ketika gunung Merapi meletus, apa yang terjadi? Korban kena laharnya itu dan dukun pun mati di situ dan merasa dia aman dari laharnya api yang dia menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tewas, mampus di situ. Yang menjadi fitnah bagi kaum muslimin di Indonesia ini. Sudah mati gitu masih ditakbir. Matinya sujud. Stop. Ikhwati fi din, a'azani wa a'azakumullah wa khalaqat bil ard wa nasafati 'alayha wa kana fa kana al jami' qa'an saffatan. Sudah. Nah, bumi, gunung sudah pada hancur semua, runtuh. Bercampur semuanya dengan bumi dan rata. Tidak naik bengkok. Nah, tidak ada jeblok. La tara fiha iwajan wala amtan. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Kemudian sampai terakhir surat itu disebutkan tentang urusan jannah dan neraka. Wa kadzalika fi surati al-Qalam. Datang kepada ahli bustan alladzina mana'u haqqa amwalihim wa ma aqadahum bihi thumma qala kadzalika al-'adzab wal 'adzabu wal 'adzab wal 'adzabu al-akhir bi akbar law kanu ya'lamun. Demikian wahai saudara-saudara, di ayat yang berapa itu? 33. Ya. Bagaimana Allah sebutkan tentang kisahnya ahlul bustan, orang memiliki kebun yang mereka tidak mau memberikan zakatnya. Nah, setelah paninnya kebun-kebun tersebut, sedekahnya enggak, haknya enggak ditunaikan, maka Allah siksa mereka di dunia ini. Kadzalika al-'adzab. Nah, kadzalika al-'adzab ay ad-dunyawi liman ata bi asbabil 'adzab an yaslabahu Allahu syai' alladhi tagha bihi wa bagha. Wa athar al-hayat ad-dunya wa an yazilahu anhu ahwaju ma yakunu ilayhi. Ini juga pelajaran dari kita, hikmah ibrah yang besar. Demikianlah Allah menyiksa, siksaan duniawi saja dulu. Nah, bagi siapa yang melakukan dan berbuat sesuatu yang menyebabkan disiksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara Allah rampas semua dunianya. Obatnya tidak ada, sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. alladzi tagha bihi wa bagha. Nah, yang dia melampaui batas dan menyembuhkan diri. Dan menyembuhkan diri. Makanya kata mungkin orang Indonesia mungkin jelas ada ucapan. Kemungkinan si orang Indonesia, tapi yang sedikit-sedikit nanti ada. Jangan menjadikan sebagai dalil, sekedar lewat aja. Nah, yang mereka suka wayang ditafsir oleh mereka, kan ada antum tahu Arjuna, Janaka, Pitu, Baba. Kata mereka Arjuna Janaka Bima Fasyan Nihu Fatuh Baba Baba Baba Arjuna Janaka, aku mengharap surgamu ya Rob. Arjuna Janaka, Arjuna Janaka. Mereka mengenai yang sudah terjawab. Arju jannaka, aku mengharap jannahmu, surgamu ya Rab. Bima? Dengan apa kamu bisa masuk jannah? Fasyan mirfu. Semangat. Yaitu, jangan tidur tok. Turun tok hidupnya. Iya, gak dapat apa-apa. Fasyan mirfu. Semangat. Malam, tahajud, qiyamul lail, iki. Terus. Semangat. Ibadah kepada Allah, taat kepada Fasyan mirfu. Di sana itu, kamu kan terus berbuat baik saat ini. Jangan lupa yang lain. Fatur bolo. Fitur bolo. Fatur bolo tinggalkan. Fatur tinggalkan. Bolo perbuatan. Ini bolo. Bolo. Maksiat dan yang sejenisnya. Tinggalkan. Kan iya. Bukan ibadah toh. Wih. Maksiat dilakukan. Iya kok. Bukan. Arju Janaka Bima Pasyamilu Pasyamilu harus saya cetak bro. Bagus. Ikhwati fiddin a'azzani wa'azakumullah. Demikianlah wala azabu akhirati akbar law kanu ya'lamun, dan sungguh azab akhirat itu lebih besar, lebih dahsyat kalau mereka mengetahuinya. Fa inna man 'alima dhalik aw jaba lahu al-inzijar an kulli sababin yujibu al-iqab wa yahudu al-tawab. Maka barang siapa yang memahami dan menyadari dan mengetahui ternyata azab akhir itu jauh lebih pedih, lebih dahsyat timbang siksaan yang lebih di dunia, kan hilangnya harta, hilangnya ini dan sebagainya itu kan ringan sebenarnya, ya jauh daripada dengan akhirat. Na'udzubillah. Maka keyakinan dia, pengetahuan dia akan hal itu akan membawa dia, mengirim dia untuk menjauh, untuk menghindar dari segala hal-hal yang menyebabkan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan yang namanya fatur bahar. Nah, dan yang menyebabkan terhalanginya pahala. Barakallahu. Wa kadzalika fi suratil Taghabun. Demikian pula di surat Taghabun. Alam yatikum nabarul ladhina kafaru min qablu fadhaku wabala amrihim walahum azabun alim. Wadhalika bi annahu kana qatihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allahu wallahu ghaniyyun hamid. Subhanallah. Allah. Naam. Surat apa? At-Taghabun. Ayat berapa tadi? Ayat ke 5. Lama dzakar ta'ala min awsafihi al-kamilati al-'azimati ma bihi ya'rifu yu'raf wa yu'bad wa yu'bad wa yabdil jud fi mardatihi wa tastaribu masahidahu akhbara bima fa'ala bil umam as-sabiqin wal kun al-madiyin alladhina lam tazal anba'uhum yatahaddatsu biha al-mutaakhirun wa yukhbiru biha as-sadiqun wa annahu hina ja'atuhum rusulun bil haqq kadzabuhum wa 'anaduhum wa la'inu billah. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat Allah yang maha tinggi, maha luhur, yang maha sempurna, yang agung, yang dengannya seorang tahu kenal tentang Rabb-nya dan diibadah dengannya, yang itu juga akan mengangkatkan kepada juhud. Bazul juhud itu artinya melakukan sesuatu semangat yang pada puncaknya, keseriusan, kesungguhan pada puncaknya, itu namanya bazul juhud. Mujahadah serius bersungguh-sungguh, bazul juhud di atasnya itu kalau sudah untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauh sesuatu, segala sesuatu yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kabarkan, Allah beritahu apa yang Allah kerjakan, yang Allah perbuat terhadap umat-umat terdahulu, mereka kurun-kurun yang terdahulu yang terus berita itu dari kurun ke kurun. Kenapa tersebut? Diakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua terus demikian. Nah, yaitu apa? Datangnya Rasul-Rasul Allah dengan bawa al-haq, mereka dustakan dan mereka tantang itu semua. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Penentangan dengan berbagai macam bentuk, bisa seolah akan terang-terangan menolak dan menentang, bisa dengan adanya mengaku Rasul baru, Nabi baru. Dan bisa melecehkan sunnah-sunnahnya, menghinakan. Nah, dan mengungkapkan ungkapan yang tidak sepatutnya keluar dari kaum muslimin dengan istilah Muhammad pun juga manusia, aku juga manusia. Na'udzubillah. Saya bisa kufur. Bisa kufur. Menginginkan persamaan antara dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadzubillah. Dan banyak lagi kurang sesat itu, kurang sesat. Masih terus lagi mereka berlomba-lomba untuk menyampaikan ungkapannya yang tersesat kepada. Ketika Muhammad Amin, tokoh jaringan Islam liberal, jaringan suku Nusantara ini, menyatakan bahwa Tuhan bukan dari bangsa Arab, enggak, diprotes oleh kaum muslimin. Ucapan yang najis itu diprotes oleh kaum muslimin. Apa jawabannya? Kita aja kok protes. Saya katakan Tuhan tidak ada, mau apa kalian? Ayo, lapor ke polisi. Tambahan. Itu kalau belajar agama dengan cara yang batil dan di wadah yang batil kemana terjadi. Pokoknya berlomba-lomba untuk memiliki sensasi yang paling sesat sekalipun diucapkan. Kalau ulil amri adalah sudah menyebar sekian ucapan-ucapan kufur menyebar, kan gak laku, gak jalan. Jaringan Islam itu enggak jalan, enggak laku kan dagangan mereka, diganti jaringan Islam Nusantara. Itu semua untuk menyesatkan kaum muslimin, Fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Naam, di surat ini saya jelaskan terus demikian. Fadaku wabal amrum min fid dunya. Naam. Wa ahzahumullah fiha. Maka mereka merasakan, naam, apa yang mereka rasakan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala di dunia. Allahu Allah hinakan mereka ini. Allah hinakan mereka ini. Makanya ikhwati fiddin, a'azan wa jazakumullah, jangan sampai kita ini na'udzubillah min dzalik, meremehkan dan menghina sunnah. Setikat sunnah loh, dalam pengertian, oh sunnah seperti bukan. Nah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, hati-hati. Ketika ada hadis sahih, hati-hati kita. Kalau seandainya ada di antara kita gak mampu menjalani, jangan menghina. Khawatir dihukum oleh Allah seketika di dunia. Ingat di beberapa kitab para ulama al-sunnah yang menyebutkan tentang beberapa kisah yang terjadi pada mereka orang-orang yang menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misal kisah yang menyebutkan tentang bahwa para malaikat itu melebarkan sayapnya di majlis ilmu, majlis yang dibacakan Al-Quran dan Sunnah di dalamnya. Kemudian di suatu ketika ada seseorang di majlis ilmu tersebut dan ada yang terlambat datang. Dia orang yang sudah duduk itu tujuannya menghina sunnah tadi. Hati-hati kalau jalan nanti sayapnya malaikat pecah. Orang ini langsung lumpuh seketika, lumpuh. Apalagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa idza staiqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsila thalathan aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li'annahu la yadri ayna batat yaduhu. Lianahu la yadri aina batat yaduhu. Apabila salah seorang dari kalian itu tidur, bangun dari tidur, jangan langsung ngecelupkan tangannya ke bejana. Jangan. Sunnah dari sunnah Rasulullah, bimbingan yang mulia. Apa beratnya kalian untuk melakukan apa? Tidak ada keberatan bagi kita. Lakukan tenaga sih. Sampai dia menuju 3 hari. Kenapa kata Rasulullah? Karena dia tidak tahu di mana tangannya tidur semalam. Ada orang yang menghina sunnah ini. Wah, anak tahu. Anak tahu di mana tangannya tidur semalam. Langsung masuk mulut. Ya Tuhan, tangan kirinya dia masuk ke duburnya sampai sekarang sini. Ketika itu juga. Boleh. Hati-hati. Antum tahu hukuman apa yang diberikan kepada orang yang mendahului imam? Fadhol. Fadhol. Hukuman. Allah rubah wajahnya seperti wajahnya imam. Gak apa. Nah. Bagi orang makmum yang mendahului gerakan imam, itu hukumannya dirubah oleh Allah wajahnya seperti wajahnya himar. Kedai. Belum lagi yang lain loh. Belum lagi yang lain. Ini dari satu hadis yang saya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mensyarah Fathul Bari. Dikisahkan di situ ada seseorang syekh yang dia mengajar muridnya sekian tahun tidak pernah melihat wajah gurunya, muridnya itu di balik tabir. yang pada akhirnya muridnya itu ingin tahu, ya Syekh, anak ingin tahu antus, yang tahu malah belajar kepada antus, tidak pernah melihat, kurang lebih bahasanya, tidak pernah melihat wajah antus, jangan, kata gurunya. Lah anak ingin, ya Syekh, jangan. Sampai pada akhirnya, Syekhnya bicara, dulu ana menghina dan tidak percaya hadis tersebut bahwa Allah akan mengubah wajah orang yang mendahului imam itu seperti wajahnya keledai. Maka wajah ana sekarang kayak keledai. Buka. Ayo, keledai. Orang Bani Israel dia kalau wa kunu qiradatan khasi'in. Jadi kayak kerang mereka. Jadi, hati-hati. Nah, barakallahu fiik. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Walahum adzabun alim. Sudah di dunia seperti itu, di akhirat dikasih siksa yang sangat pedih. Nah, dan ini akan dibahas pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Akan dibahas pertemuan yang akan datang dan seterusnya. Di sini ada hadis Rasulullah SAW tentang masalah, yaitu hadis yang sahih dari Imam Bukhari. Naam, tentang masalah turunnya Al-Quran. Tauhid, ancaman, janji dan ancaman, dan apa juga surat yang paling awal turun dan disebutkan dalam hadis ini oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dan Syekh Taimin mensyarah hadis ini secara ringkas. Insya Allah kita akan baca biidznillah pada pertemuan yang akan wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.